Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian pengantar fikih jual beli, dan kita akan melengkapi pembahasan tentang masalah khiyar sampai pada khiyar ghabn, khiyar yang keempat. Al-ghabnu secara bahasa maknanya adalah kurang. Sedangkan dalam fikih jual beli, makna ghabn adalah tindakan menipu yang mengurangi nilai barang atau nilai pembayaran, baik yang dilakukan penjual atau pembeli, sehingga disebut sebagai khiyar ghabn karena dia membodohi salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut salah satu di antara nama hari kiamat adalah yaumut taghabun, hari di mana orang membodohkan dirinya sendiri karena dia merasa kurang amal di saat Allah Subhanahu wa taala telah membuka hisab kepada manusia. Atau bagi orang kafir, dia merasa bodoh kenapa dia kafir. Bagi ahli maksiat, dia merasa bodoh kenapa dia ahli maksiat, dan seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai yaumut taghabun, dzalika yaumut taghabun. Itulah hari di mana manusia membodohkan diri mereka sendiri. Sedangkan khiyar ghabn, berarti sebagaimana namanya, berarti dia hak khiyar yang diberikan oleh syariat dalam rangka untuk melindungi hak penjual atau hak pembeli karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya terhadap kondisi barang atau kebodohannya dalam proses transaksi, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dilakukan dengan sengaja berarti ada niat jahat dari lawannya. Misalnya penjual mau membodohi pembeli. Tidak sengaja karena misalnya dua-duanya enggak tahu. Nanti kita akan sebutkan contohnya. Yang di situ ada ghabn yang disengaja dan ada ghabn yang tidak disengaja. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsihi." Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan pemiliknya. Sehingga ketika ada orang yang membawa harta orang lain dengan cara yang legal, namun orang itu dibodohi sehingga dia enggak nuntut, ya. Si A membawa harta si B dengan cara legal secara hukum negara, tapi si B dibodohi sehingga B enggak nuntut. Dan ketika B itu tahu, lalu dia merasa enggak ridho, maka tidak halal harta yang dibawa oleh si A tadi kecuali dengan kerelaan si B. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyebutkan ada tiga bentuk transaksi yang diberi hak khiyar ghabn. Pertama adalah talaqqi rukban. Sudah sempat kita singgung istilah ini. Talaqqi rukban atau jemput bola, ada orang yang datang, ada orang yang datang ke pasar dengan membawa barang dagangan. Lalu orang itu dijemput oleh para tengkulak. Ya. Saya kesulitan ya. Tengkulak itu istilah yang paling bagus sama. Semoga Anda bisa paham ya. Ya ini cerita di Padang karena saya sering dikritik. Jangan nyebut kulak, mereka nggak paham kulak ya. Baik, Anda harus menyesuaikan bahasa saya, gitu aja. Kemudian petani yang datang membawa barang dagangan ini dijemput oleh tengkulak. Lalu barangnya dikulak semuanya, dibeli semuanya dengan harga yang murah sebelum petani ini tahu berapa harga yang ada di pasar. Kemudian petani ini tetap melanjutkan perjalanan. Lalu dia tahu berapa harga yang ada di pasar. Sampai akhirnya petani ini merasa tidak ridho karena tadi ternyata dibeli dengan harga yang sangat murah. Maka bentuk seperti ini disebut dengan talaqqi ar-rukban, Dan Nabi SAW melarang talaki rukban. Nanti kita akan sebutkan hadisnya, karena digandengkan dengan larangan di bawahnya. Yang kedua adalah bai' najash. Bai' najash berpura-pura menawar atau memuji barang agar harganya naik. Berpura-pura menawar atau memuji barang agar harganya naik. Si A dan si B sedang melakukan transaksi jual beli, lalu datang si C, ikut menawar, tapi sifatnya pura-pura. Berapa ditawar si B? 500. Saya berani 700 yang kayak gini. Akhirnya ini memotivasi si B untuk menaikkan harganya. Ya sudahlah, 600 gak apa-apa, karena si C itu berani nawar 700. Dan ini juga dilarang oleh Nabi SAW. Jika ini dilakukan dalam rangka untuk menipu, maka mungkin di tahap awal si B gak ngerti kalau dia ditipu. Kemudian mungkin dia bandingkan dengan yang lain, ternyata memang harga pasarannya 500. Dan dia tahu si C ini sekongkol dengan si A. Kemudian dia tidak ridho, maka dia punya hak khiyar ghaban. Rasulullah SAW bersabda menyebutkan tentang pelanggaran talaqqi rukban dan khiyar dan bai' najash. Beliau bersabda, la talaqqaw rukbana wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa la tanajashu. Janganlah kalian melakukan talaqqi rukban, dan janganlah seseorang menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, dan jangan melakukan jual beli najash dengan skema sebagaimana yang tadi kita ceritakan. Baik, kita tahu di sini baik talaqqi rukban maupun najash dua-duanya disengaja. Sekarang yang ketiga, ghaban karena tidak disengaja. Yang ketiga adalah baik mustarsil. Contoh khiyar ghaban yang ketiga adalah baik mustarsil, yang ini tidak disengaja. Mustarsil artinya dilepas. Dalam istilah jual beli, baik mustarsil berarti menjual barang tanpa tahu harga dan dilepas sesuai dengan harga yang berlaku di masyarakat. Atau pembeli tanpa membeli barang tanpa tahu harga dan pasrah terhadap harga penjual. Jika ada selisih yang tidak wajar, maka pihak yang dirugikan memiliki hak khiyar atau mendapatkan ganti rugi atas ketidakwajaran tadi. Baik. Nah, yang sering kita lakukan seperti ini. Ini baik mustarsil, meskipun kita barangkali enggak tahu namanya ya. Si A jual HP kepada si B. B mau enggak HP ini? Lah berapa? Wah, saya juga enggak ngerti ya harganya berapa. Lah kamu nawar berapa? Saya juga enggak tahu harganya berapa. Sama-sama orang kampung, tidak pernah mengakses internet atau jarang mengakses internet. Akhirnya ya sudahlah, saya mau. Nanti harganya kita coba cek di Tokopedia, atau kita cek di Shopee, atau kita cek di Bukalapak. Intinya mereka pasrah terhadap harga yang tertera di marketplace. Akhirnya dua-duanya ngecek, baik si A maupun si B, kedua-duanya ngecek, ternyata harga pasarnya sekian. Menurut penjual, loh kok murah sekali. Menurut penjual si A, dia merasa terlalu murah. Padahal tadi sudah akad, sudah deal, ya sudah ya, saya ambil barang ini, nanti untuk harganya kita mengikuti pasaran yang ada di marketplace. Maka si A, sekalipun dia sudah menjual barang itu, jika dia merasa dirugikan karena harganya terlalu murah, dia berhak untuk membatalkan. Demikian pula si B. Setelah dicek di marketplace, ternyata harganya mahal sekali. Padahal tadi sudah beli. Kalau sudah akad, pada asalnya tidak bisa dikembalikan secara sepihak, kecuali atas kerelaan kedua belah pihak sebagaimana sudah kita pelajari. Namun di posisi ini si B merasa ini kemahalan dan saya gak mau melanjutkan. Dan itu dibenarkan dengan adanya hak khiyar ghaban. Transaksinya disebut dengan baik mustarsil. Tayyib. Kemudian di sini saya sebutkan beberapa contoh kasus, di antaranya adalah perjanjian di nota. Dalam nota pembelian terkadang tertulis barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar kecuali jika ada perjanjian. Apakah pernyataan ini dibenarkan? Apakah ini mengukurkan hak khiyar bagi konsumen? Jawabannya, pernyataan ini dibenarkan dan tidak mengukurkan hak khiyar bagi konsumen. Penjelasan detailnya saya sebutkan di halaman 124 dan 125. Karena kalau sudah dibeli berarti sudah lazim. Jika sudah lazim berarti mengikat kedua belah pihak. Kalau sudah mengikat kedua belah pihak berarti tidak bisa dibatalkan sepihak. Itu aturan umum yang berlaku dalam masalah transaksi jual beli. Sehingga begitu sudah selesai akad, sudah berpisah antara penjual dan pembeli, berarti tidak ada lagi hak khiyar. Karena tidak ada lagi hak khiyar, maka baik penjual maupun pembeli tidak bisa membatalkan secara sepihak. Baik, sehingga begini, di nota baik ditulisi seperti ini maupun tidak ada tulisan seperti ini, hukum itu berlaku. Ketika ada orang melakukan transaksi jual beli, baik di nota ada tertera tulisan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar, kecuali jika ada perjanjian, baik ada tulisan itu maupun tidak ada tulisan itu, hukum itu berlaku. Karena memang hukum asalnya demikian. Sehingga kalau ada transaksi jual beli, kemudian barang boleh dikembalikan seenaknya, itu merusak dunia. Misalnya ada kesepakatan manusia sedunia bahwa barang yang sudah dibeli boleh dikembalikan, itu bisa merusak dunia. Sudah beli kemudian gak cocok, kembalikan. Sudah beli gak cocok, dikembalikan. Anda bisa bayangkan kondisi di swalayan dengan keramaian seperti itu. Sudah struk, sudah terbit, transaksi selesai, orangnya pulang, gak jadi kembalikan, gak jadi kembalikan. Nanti jadinya gak karuan transaksi ini. Makanya dalam transaksi jual beli, ketika akad itu sudah terjadi, maka dia lazim mengikat kedua belah pihak, sehingga tidak bisa dibatalkan secara sepihak, kecuali jika ada perjanjian. Kalimat kecuali jika ada perjanjian itu kan berarti sama dengan kecuali jika ada khiyar syarat. Kecuali jika ada khiyar syarat. Kalau ada khiyar syarat, maka berlaku khiyar syarat sebagaimana yang disepakati. Baik, selanjutnya kita beralih ke pembahasan tentang iqalah. Iqalah sudah pernah kita singgung tentang ini, bahwa pembatalan akad itu ada dua keadaan. Pertama, pembatalan akad karena sebab, yang ini diatur dalam hak khiyar. Yang kedua, pembatalan akad tanpa sebab, dan itulah iqalah. Yang pertama hukumnya wajib, hak khiyar hukumnya wajib. Sehingga baik penjual maupun pembeli, ketika salah satu di antara mereka mengajukan hak khiyar, maka wajib diterima. Menolak hak khiyar ini berarti melanggar hak orang lain. Melanggar hak orang lain. Allah Ta'ala kasih hak khiyar, tapi ditolak oleh lawan transaksinya, berarti ini melanggar hak orang lain. Ada orang yang melakukan transaksi jual beli, selesai akad, dia merasa barangnya cacat, dan cacat itu ada sebelum akad, dikembalikanlah barangnya dengan hak khiyar aib. Penjual gak mau terima, maka penjual mengurangi haknya A, dan nanti ada urusannya di akhirat jika tidak diselesaikan di dunia. Kecuali dalam kondisi seperti yang kemarin kita sampaikan, al-bay' bisyartil bara'ah, seperti transaksi dengan kesepakatan bebas komplain. Sehingga jika ada resiko kerusakan, itu dianggap resiko yang terjadi setelah akad. Tapi kalau resiko itu atau aib itu memang betul-betul ada sebelum akad, pembeli punya hak untuk mengembalikan. Jika penjual menolak, penjual berdosa. Kecuali jika pembelinya ridho, karena hak khiyar ini wajib. Beda dengan iqalah. Kalau iqalah enggak wajib. Ada orang yang sudah beli, lalu dia kembalikan. Pak, dikembalikan kenapa? Ya, saya mau kembalikan aja. Saya sudah enggak nyaman dengan barang ini. Sehingga dia enggak punya alasan. Dia enggak punya alasan apapun untuk mengembalikan barang. Saya butuh duit ya mas, kemarin saya beli kok ternyata saya sekarang butuh duit, saya kembalikan. Dan butuh duit itu bukan alasan hak khiyar. Ini masuk iqalah. Nah, untuk iqalah ini tidak wajib, namun dianjurkan. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya, "Man aqala musliman aqalahu Allahu athratahu yaumal qiyamah." Siapa yang menerima pengembalian barang seorang muslim, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya di hari kiamat. Ini saya sebutkan di halaman 126. Tayyib. Kemudian tentang definisi iqalah, di sini saya mengutip keterangan di Al-Mughni Ibnu Qudamah dan Bada'i As-Sana'i Al-Kasani. Mereka mendefinisikan iqalah dengan pengertian raf'ul aqdi wa ilgha'u hukmihi wa atharihi biridha tarafaihi. Membatalkan akad dengan tidak memberlakukan hukum dan konsekuensinya dengan kerelaan kedua belah pihak. Itu definisi iqalah. Membatalkan akad berikut seluruh konsekuensi hukum dan pengaruhnya dengan kerelaan kedua belah pihak. Penjual rela, pembeli juga rela. Tapi kalau salah satu tidak rela, maka iqalah tidak bisa dilakukan. Saya ingin kembalikan barang tanpa alasan. Penjualnya enggak mau, ya sudah, berarti saya enggak bisa untuk memaksa dia. Karena iqalah sifatnya anjuran dan tidak wajib. Tapi kalau penjualnya mau, dia terima barang itu lalu uangnya dikembalikan, itu menjadi sebab diampuninya dosa bagi penjual. Masya Allah. Kemudian tentang takyif fikih iqalah, Anda bisa buka halaman 127. Takyif fikih iqalah. Takyif fikih artinya pendekatan fikhiyah untuk memahami kasus. Takyif fikih iqalah berarti pendekatan fikhiyah untuk iqalah. Iqalah itu sejatinya seperti apa? Ulama berbeda pendapat dalam memahami takyif fikih iqalah. Pendapat pertama mengatakan iqalah itu pembatalan akad. Iqalah itu pembatalan akad dan bukan akad baru. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah, Hambali dan Muhammad bin Hasan. Baik. Kita bandingkan dengan pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan iqalah itu transaksi yang baru. Saya beli HP dengan harga 3 juta. HP saya bawa, uang sudah saya serahkan. Ini akad pertama. Terus saya pulang. Sampai di rumah, saya butuh duit, merasa enggak cocok dengan barang ini. Atau saya sampai di rumah merasa kayaknya ada barang tetangga yang dijual dan harganya lebih murah sama dengan barang ini. Maka saya ingin kembalikan barang ini biar nanti dapat duit. Terus saya bisa pakai beli barangnya tetangga. Akhirnya saya balik ke penjual. Nah, saya balik ke penjual itu, apakah ini statusnya pembatalan akad ataukah akad yang baru? Karena ini iqalah. Ada dua pendapat di sini. Kalau menurut pendapat yang pertama, ini pembatalan akad. Jika penjual menerima, saya kembalikan, uang dikembalikan, selesai. Berarti yang kemarin sudah saya lakukan dengan penjual dibatalkan dan tidak lagi berlaku konsekuensinya. Karena tidak lagi berlaku konsekuensinya, HP ini bukan milik saya, maka saya kembalikan. Dan uang bukan milik penjual, maka dikembalikan ke saya. Kalau menurut pendapat yang kedua, iqalah adalah transaksi yang baru. Dan ini pendapat Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, Imam Malik, dan pendapat Zahiriyah. Menurut pendapat yang kedua, iqalah adalah transaksi yang baru. Berarti ketika saya kembalikan ini, kita melakukan akad yang kedua. Akad keduanya apa? Saya jual HP ini kepada penjualnya. Bahasa lainnya buyback. Dibeli kembali oleh pihak penjualnya. Saya jual HP ini kepada penjualnya. Nah, untuk jenis yang kedua ini berarti harganya boleh beda dengan yang pertama. Pada waktu akad pertama saya beli HP ini 3 juta. Sekarang buyback, saya jual kembali ke penjualnya. Penjualnya membeli lagi. Dia boleh dengan harga yang berbeda. Ya sudah, saya terima, saya beli lagi, tapi dengan harga 2,5. Ya, kalau saya mau lanjut, kalau nggak mau ya nggak jadi akad. Ini menurut pendapat yang kedua. Tayyib. Dan di masyarakat praktek seperti ini terjadi. Ada sebagian yang memahami bahwa iqalah adalah pembatalan akad. Sehingga begitu penjualnya menerima iqalah, uang dikembalikan utuh, barang dikembalikan utuh. Ada yang mengatakan bahwa iqalah adalah buyback, dibeli kembali. Sehingga pada saat barang dikembalikan ke penjual, nilainya ada perubahan. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal, tergantung pasar. Kita sering menjumpai seperti itu di beberapa penawaran yang disampaikan oleh developer. Dia buka misalnya sekian ribu unit, developer-developer yang kelas besar, atau sekian ratus unit. Lalu dia ingin agar menarik banyak konsumen, dikasih apa? Dikasih jaminan jika nanti kedepannya Bapak Ibu tidak ingin tinggal di sini, maka unit bisa dikembalikan ke kami, bisa dijual ke kami. Kami siap untuk melakukan buyback. Tayyib. Itu boleh ataukah tidak? Pernyataan ini sebenarnya penjual menyatakan bahwa kami menerima iqalah. Kami menerima iqalah jika nanti Bapak Ibu ingin mengembalikan barang itu. Dan karena menggunakan skema buyback, berarti dia harganya bisa berbeda dengan harga waktu akad pertama. Saat Anda misalnya beli coupling, harganya misalnya 200 juta. Berlaku dalam waktu 5 tahun, tentu harganya naik. Lalu Anda menjual kembali ke developer dengan harga 300 juta. Kesepakatan yang baru. Bolehkah seperti ini? Ini diperbolehkan menurut pendapat yang kedua, yang itu merupakan pendapat Abu Yusuf, Imam Malik, dan pendapat Zahiriyah. Wallahu ta'ala alam. Baik, tapi di sini saya membuat kesimpulan bahwa pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang pertama, bahwa iqalah adalah fasah akad dan bukan akad yang baru. Ini kesimpulan pribadi saya. Andaikan Anda punya kesimpulan yang lain dan Anda lebih cenderung kepada pendapat Malikiyah atau pendapat Zahiriyah, sah-sah saja dalam masalah ini, karena dalam hal ini ada khilaf di antara ulama. Wallahu a'lam. Tayyib. Kemudian saya tambahkan beberapa keterangan masih terkait transaksi di dunia perbankan. Ini buku yang sering saya singgung ya. Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah, Juklak Syar'i, yang diterbitkan oleh lembaga yang namanya cukup panjang sehingga cukup apa, mereka sering dikenal dengan singkatannya AAOIV. Kemarin saya sempat salah menyebut kepanjangannya. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Lembaga ini kantor pusatnya di Bahrain dan dia beranggotakan banyak sekali para ulama dari berbagai negara. Malaysia ada. Yang berasal dari Malaysia ada, tapi yang dari Indonesia enggak ada. Termasuk diantaranya adalah para ulama yang fokus di bidang muamalah yang saya jadikan bukunya sebagai referensi untuk menulis buku ini, yaitu Syekh Dr. Yusuf Asy-Syubaili dan beberapa masyayikh yang lainnya. Mereka membuat ini tujuan besarnya adalah sebagai panduan bagi perbankan syariah internasional agar sejalan dengan koridor syariah. Dan ini yang sering dijadikan acuan Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi dalam beberapa workshop dunia perbankan. Baik diterapkan untuk koperasi, untuk PMT, maupun perbankan syariah. Makanya beliau selalu menyarankan agar bank syariah di Indonesia itu bisa lebih maksimal menjalankan syariah, kita sarankan kembali kepada ma'ayir syar'iyah. Meskipun untuk sementara ini bank syariah di Indonesia lebih banyak merujuk kepada fatwa DSN MUI. Dan itulah yang menyebabkan kadang terjadi perbedaan pendapat antara keterangan yang disampaikan oleh asatidah Ahlussunnah seperti Ustadz Irwandi, Ustadz Arifin Badri, yang mereka lebih mengacu kepada ma'ayir syariah ini, sementara pihak perbankan syariah kadang mereka mengacu kepada fatwa DSN. Dan memang ada beberapa poin perbedaan antara ma'ayir syariah dengan fatwa DSN. Tayyib, saya mau sedikit menyinggung terkait masalah khiyar syarat yang kemarin kita sebutkan ya. Jadi dalam khiyar syarat kemarin telah kita sampaikan, posisi pembeli dia diperbolehkan untuk memanfaatkan barang atau membawa barang itu sesuai dengan izin yang diberikan oleh penjual. Nah, yang jadi pertanyaan, bolehkah pembeli menjual barang itu kepada orang lain di masa rentang khiyar syarat? Gambarannya kayak gini ya. Baik. Baik, yang paling nyaman memang kita, atau yang paling sering kita saksikan adalah praktik di dunia perbankan. Ada nasabah, ada bank, ada dealer. Trilogi transaksi perbankan. Nasabah menyampaikan penawaran kepada bank. Misalnya nasabah butuh motor atau butuh apa mobil. Di tahap ini, kemarin berkali-kali kita sampaikan bahwa tidak boleh ada akad dan tidak boleh ada DP. Bolehnya ada hamis jidiyah, yang itu sifatnya adalah uang jaminan. Kenapa tidak boleh ada akad? Karena bank belum punya barang. Dan kalau belum punya barang, maka penjual tidak boleh menjual. Selanjutnya, setelah pengajuan nasabah dikabulkan, nasabah atau bank membeli unit ke dealer. Dilakukan transaksi biasa. Baik. Yang jadi masalah karena pihak bank belum memiliki barang, tidak boleh menjual ke nasabah. Masalah yang kedua adalah bank sebisa mungkin jangan sampai ada stok yang mengendap. Sehingga kalau dia beli barang ke dealer, lalu barang diantar ke bank, nasabah nggak jadi beli, maka otomatis mobil itu akan nganggur di bank. Dan itu hal yang paling ditakuti oleh bank, punya stok atau punya persediaan. Karena itulah pihak ma'ayir syariah menyebutkan boleh bagi bank untuk minta khiyar syarat. Ya, di sini dikasih khiyar syarat. Bank boleh minta khiyar syarat. Wahai Pak dealer, saya minta waktu, mobil ini saya bawa dulu selama 3 hari atau sekian hari. Dengan kesepakatan, jika nanti mobil ini saya bawa, saya akan tawarkan ulang ke nasabah. Apakah dia jadi beli atau tidak? Jika jadi beli, maka saya bayar kekurangannya. Jika tidak jadi beli, maka mohon maaf, mobil saya kembalikan. Nah, di masa rentang khiyar syarat itu bank ngasih DP. Sehingga alur satu di sini adalah bank bayar DP. Sudah, mobil dibawa oleh bank atas izin dari dealer. Dan dealer mengizinkan boleh dibawa dulu selama misalnya khiyar syaratnya di sini 3 hari. Nah, selama rentang 3 hari bank menawarkan. Ini saya kasih garis putus-putus, artinya belum terjadi akad, tapi sifatnya baru calon akad. Bank menawarkan barang itu ke nasabah. Dilakukanlah rencana akad. Dilakukan rencana akad. Sudah? Ketika dilakukan rencana akad, boleh enggak nasabah membatalkan? Boleh. Kenapa? Karena dia punya hak khiyar majelis. Di sini kan ada khiyar majelis. Ada khiyar majelis. Kok bisa Pak ada khiyar majelis? Nah, setiap akad ada khiyar majelisnya. Ya, selama nasabah dan bank berada di majelis akad, nasabah punya hak pilih antara melanjutkan atau membatalkan. Bagian ini yang paling beresiko bagi bank. Ini resikonya bank. Karena kalau nasabah gak jadi beli, nanti mobilnya mengendap di bank. Dan itu yang paling ditakuti oleh bank. Baik, sekarang yang jadi pertanyaan, bolehkah pihak bank minta izin kepada dealer untuk menjualkan barang tadi selama masa khiyar syarat 3 hari, untuk menjualkan mobil tadi ke nasabah? Jika nasabah gak jadi beli, maka mobilnya akan dikembalikan ke dealer. Di juklak atau di ma'ayir syariah, di bab tentang murabahah, ya, di bab tentang murabahah, poin 2.3.5 dinyatakan ya juzu antashtariyal muassasatu as-sil'ata ma'ashtirati haqqil khiyar laha khilala muddatin ma'lumah fa idza lam yashtaril amilu as-sil'ata amkanaha radd as-sil'ati ila al-ba'i dimna tilkal muddati bimujibi khiyari syartil muqarrari syar'an. Diperbolehkan bagi muassasah, bagi lembaga keuangan, untuk membeli barang. Kita lihat di sini ya. Boleh bagi lembaga keuangan untuk membeli barang dari dealer. Ma'ashtirati haqqil khiyar laha. Dengan mempersyaratkan adanya hak khiyar, yaitu khiyar syarat. Muddatan ma'lumah, selama rentang waktu tertentu, misalnya 3 hari. Fa idza lam yashtaril amil, jika nasabah amil enggak jadi beli, amkana harad dasil'ah, lembaga dikasih hak untuk mengembalikan barang. Amkana harad dasil'ah ilal ba'i, kepada penjual, yaitu kepada dealer. Dimnatil kal mudda, selama rentang waktu yang sudah ditetapkan tadi. Ya sudah Bapak, saya kasih waktu 3 hari. Kalau enggak jadi beli, segera kembalikan selama di rentang 3 hari ini. Bimujibi khiyari syartil muqarrari syar'an, sebagai konsekuensi adanya khiyar syarat yang diizinkan secara syariat. Baik. Seperti ini diperbolehkan. Nah, ini bisa juga dijadikan sebagai solusi di luar perbankan. Ketika ada orang yang mau menjadi broker, tapi pemilik barang tidak membuka peluang adanya makelaran. Saya pesen. Sehingga misalnya ada seperti ini ya. Penjual satu, kemudian pembeli satu, lalu di sini ada pembeli dua. Ini kelihatan nggak? Yang sini kelihatan. Oke. Tayyib. Objeknya misalnya motor. Ya. Pembeli satu ini dia pedagang motor. dia beli motor dari pembeli, dari penjual, penjual satu, beli motor dia. Tapi dia pedagang motor. Lalu dia minta hak khiyar, khiyar selama 3 hari. Ada khiyar syarat 3 hari. Nah, selama rentang 3 hari itu, pembeli boleh minta izin kepada penjual satu. Pak, nanti motor ini akan saya jual ke pembeli dua yang asli. Jika dia tidak jadi beli, tolong saya dikasih hak, dikasih izin untuk mengembalikan barang. Dan jika penjual satu boleh mengizinkan, maka model skema seperti ini hukumnya diperbolehkan. Baik, ada banyak pertanyaan yang disampaikan oleh penerbit buku ya. Penerbit buku. Jadi penerbit buku yang dia open PO, ini penerbit. Kemudian di sini ada agen. Di sini ada konsumen. Penerbit open PO ke, atau agen open PO ke penerbit. Lalu bayar, ya, di sini bayar. Bisa DP atau sesuai kesepakatan. Misalnya ini DP. Kemudian dikasih dikasih sejumlah buku sesuai yang dipesan. Tapi agen ini kan gambling. Apakah konsumennya nanti mau beli atau tidak? Dia punya pasar. Grup 1, grup 2, grup 3 di WA. Grup sekian di Telegram, disebar, akan terbit buku seperti ini, siapa yang berminat silahkan hubungi saya, japri mereka. Ketika konsumen ini japri ke agen, itu kan sifatnya baru rencana akad. Agen nyetok buku dari penerbit, turun buku dalam jumlah yang sangat banyak, kitab diturunkan dari penerbit ke agen. Kitab yang jumlahnya sangat banyak tadi menjadi resiko agen. Jika konsumen gak jadi beli, yaitu resikonya agen. Nah, agen bisa minta kepada penerbit hak khiyar syarat dengan kesepakatan jika gak jadi beli, buku dikembalikan. Ini juklak yang, atau sebagaimana keterangan di juklak Mayer Syariah. Kemudian tentang hamis jidiyah, ini juga disebutkan di sini yang kemarin kita singgung ya. Hamis jidiyah tadi, uang penjaminan. Jadi nasabah di poin 1 ini boleh membayar hamis jidiyah yang kemarin sudah kita singgung. Ini diatur juga di Ma'ayir Syariah di poin 2.5.3. Ya juzu lil muassasati fi halatil ilzami bil wa'di an ta'khudha mablaghan naqdiyan yusamma hamishal jiddiyah. Boleh bagi lembaga keuangan ketika mereka melakukan ilzam bil wa'di, melakukan ikatan perjanjian, rencana akad, an ta'khudha mablaghan naqdiyan, untuk mengambil sejumlah uang yang disebut dengan hamis jidiyah. Yadfa'uhul amil bitolabin minal muassasati min ajli an tata'akkada minal qudratil maliyah lil amil. Yang dibayarkan oleh nasabah karena permintaan dari lembaga untuk meyakinkan bahwa nasabah ini mampu dalam bertransaksi. Bahasa lainnya dalam rangka untuk keseriusan. Tayyib. Namun dengan catatan wala yu'tabaru hamisyal jiddiyah urbunan. Tapi hamis jiddiyah itu bukan urbun. Hamis jiddiyah ini bukan DP. Ini bukan DP. Bukan DP. Sehingga bedanya apa? Kalau ini bisa hangus, ini enggak bisa hangus. Ini nggak bisa mas. Kalau nggak jadi beli, tetap dikembalikan. Seperti itu nih, pembeli satu beli motor ke pembeli, ke penjual satu, dia bayar DP. Nah ini bisa hangus. Pembeli dua pesan motor ke pembeli satu, ini bayar hamis jidi. Tapi ini enggak bisa hangus. Kalau ini boleh hangus, ini enggak boleh hangus. Karena hamis jiti dia sifatnya hanya uang penjaminan. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Bagi Anda yang tertarik untuk belajar masalah perbankan dan ingin menerapkannya di lingkungan Anda yang bekerja di koperasi maupun yang, atau para mahasiswa juga ada banyak yang menghubungi saya ingin apa misalnya dijadikan narasumber dalam penelitiannya, buku ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai acuan karena cukup detail dan apa tidak berbelit-belit, tidak menyebutkan khilaf, tidak menyebutkan tarjih, tidak menyebutkan takyif fikih, hanya disebutkan kororot, ya, kesimpulan-kesimpulan dalam bentuk pernyataan dan diterima di berbagai negara muslim sehingga bisa dijadikan sebagai referensi. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung di nomor sebagaimana biasanya 0812-2444-3344. Baik, coba kita angkat penelpon pertama. Silahkan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Dengan Farisi di Jakarta Ustaz. Silakan. Saya bertanya terkait nasihat Ustaz yang kemarin terhadap PNS di mana harus sangat berhati-hati ketika mengelola uang negara, Ustaz. Lalu bagaimana dengan status pegawai BUMN ya Ustaz? Apakah itu juga sama dengan PNS? Dan bagaimana pula status pegawai anak perusahaan dari BUMN itu Ustaz? Kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz, jadi saat ini saya sedang ada hutang Ustaz, sedang berhutang, dan untuk pembayaran itu saya cicil tiap bulannya, namun untuk besar cicilannya itu oleh pemberi pinjaman ini tidak ditentukan Ustaz, jadi bisa bayar dengan nominal berapapun asal tetap lunas nantinya. Nah, untuk dalam bulan depan ini kan ada Idul Adha ya Ustaz, dan ketika saya ingin berkurban otomatis apa besar nominal yang saya bayarkan untuk cicilan bulan ini kan berkurang. Nah itu mohon nasihatnya Ustaz, yang diutamakan yang mana ya Ustaz, berkurban atau membayar cicilan utang ini dengan nominal yang sama seperti bulan sebelumnya. Baik. Sekian Ustaz. Barakallahu fikum. Kemarin kita telah sampaikan nasihat bagi para PNS untuk hati-hati dalam mengelola uang negara. Sebenarnya ini tidak hanya berlaku dalam aturan Islam, ini juga berlaku dalam aturan secara umum. Seperti yang kita tahu, kebijakan pemerintah Amerika yang mereka menggelontorkan sekian dolar diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang off disebabkan karena corona, agar mereka tetap memberikan upah kepada para karyawan-karyawannya. Namun, yang menarik di situ, pihak DPR Amerika ya, menyatakan kecuali perusahaannya Trump, agar jangan sampai ada bentuk pemanfaatan yang dilakukan oleh Presiden Amerika terhadap dana negara. Baik, mereka orang kafir, tapi mereka punya izzah dalam bentuk ingin menjaga kehormatannya, punya kredibilitas, sehingga mereka tahu tindakan seperti ini tidak sopan di hadapan orang lain, tidak sopan dalam undang-undang. Sebagaimana pula di negara-negara yang mereka menjaga ketertiban dalam masalah ini, Jepang yang hampir nilai korupsinya sangat rendah. Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu masyarakat Indonesia begitu mudah dalam melakukan pelanggaran seperti ini, meskipun mereka muslim dengan berbagai macam alasan. Padahal ini adalah tindakan yang sangat berbahaya. Sekali lagi kami ingatkan, seharusnya Muslim yang dia punya iman kepada hari akhir, dia tahu kalaupun saat di dunia aman, tidak ada yang menangkapnya, tidak ada yang bisa menghukumnya. Ingat, ada kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan di akhirat, yang isinya hisab, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah membiarkan setiap tindakan kedzaliman hambanya. Sebagaimana yang Allah firmankan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malud dhalimun. Jangan sampai kalian menyangka bahasanya Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah akhirkan hukuman bagi mereka untuk Allah berikan pada satu hari di mana semua mata terbelalak. Tashkhasu fihi al-absar, semua mata terbelalak disebabkan karena melihat siksa. Waliyadu billah, ketika seorang hamba kaya di dunia namun ternyata dia harus menjalani siksaan yang bertubi-tubi di akhirat disebabkan karena dia tidak amanah terhadap uang rakyat. Dan itu berlaku baik bagi PNS maupun karyawan non-PNS, selama perusahaan tempat dia bekerja adalah perusahaan milik negara. Dan ini bahkan juga berlaku dalam perusahaan swasta, mengambil hak orang lain hukumnya terlarang. Baik orang lain itu sifatnya pribadi, individu, maupun orang lain itu masyarakat yang majemuk. BUMN, badan usaha milik negara, berarti yang dikelola adalah aset negara. Yang dikelola adalah properti negara. Meskipun karyawannya bukan PNS misalnya. Termasuk anak perusahaan BUMN. Yang dikelola adalah properti negara. Sehingga semuanya harus hati-hati. Intinya jangan sampai mengambil hak orang lain, baik pribadi apalagi masyarakat, yang itu bukan hak kita. Jika kita mengambilnya, maka akan ada perhitungan kelak di yaumil akhir. Seperti kita tahu, perizinan di Indonesia itu masya Allah hampir sulit sekali kita jumpai perizinan yang tidak melibatkan sogok. Sangat sulit kita jumpai, apalagi untuk kelas bisnis yang nilainya besar. Dan pelakunya Muslim, yang nyogok itu tahlilan, yang disogok juga tahlilan. Oke. Saya tidak bahas hukum tahlilannya, tapi kita tahu itu salah satu di antara identitas Muslim di Indonesia. Yang menerima sogok mungkin yasinan, artinya pelakunya Muslim. Bahkan mereka beralasan, dengan cara ini kan saya bisa berangkat haji, saya bisa bayar zakat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua tentang masalah utang yang cicilannya tidak ditentukan oleh pemberi utang. Sebentar lagi akan ada Idul Adha dan Anda ingin berkorban, mana yang didahulukan? Jika utangnya mendesak untuk segera dilunasi, maka silahkan Anda dahulukan utang, dahulukan pembayaran utang. Tapi kalau tidak mendesak untuk dilunasi, Anda bisa berkorban. Dan sebaiknya mungkin Anda izin ke pemberi utang, bagaimana kalau cicilan untuk bulan ini saya tidak bisa maksimal, hanya bisa bayar sekian karena saya mau korban. Kalau misalnya beliau menganggap silahkan, membolehkan, maka silahkan Anda lakukan. Wallahu'alam. Tayyib. Kita baca pertanyaan melalui WA. Baik, yang pertama Ustaz, kalau masih punya hutang zakat mal, apa boleh berkurban? Yang kedua, resep obat yang ada morfinnya seperti obat pereda nyeri pasca operasi, apa halal dikonsumsi? Kalau masih punya hutang zakat, apakah boleh kurban? Jawabannya dahulukan hutang zakat, karena itu wajib. Dan kurban hukumnya anjuran menurut pendapat jumhur, sehingga dahulukan utang zakat. Wallahu alam. Untuk obat yang mengandung morfin, untuk obat penenang ya, apakah ini boleh dikonsumsi? Ada banyak sekali obat penenang, obat bius dan seterusnya, yang itu mengandung unsur penghilang rasa. Dan unsur penghilang rasa itu seperti ada dalam khamr, sehingga kadang orang gak sadar. terutama untuk bius total ya, yang sampai hilang kesadaran. Apakah ini boleh dikonsumsi? Penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin ketika beliau ditanya tentang apa bedanya khamr yang hilang akal hukumnya haram dengan bius yang bisa menghilangkan kesadaran, sementara itu dipatwakan boleh oleh para ulama. Jawab beliau, ada yang berbeda antara khamr dengan bius. Bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya adalah ngeflay, kata beliau. Ngeflay. Sehingga dalam khamr itu ada dua unsur. At-taladzud, dia menikmati. Dia menikmati ketika minum khamr itu. Dan yang kedua ada unsur hilang akal, ngeflay. Baik. Sementara ketika orang itu dibius, taladzud tidak ada. Tidak ada orang yang menikmati bius, dibius. Wah enak aja, enak, dibius kok enak aja. Tidak ada. Orang secara umum tidak mau dibius dia. Pinginnya kalau bisa jangan dibius total. Bahkan sedang operasi saja, ketika dokter ngasih pilihan mau bius total atau bius lokal, kebanyakan pasien milih bius lokal. Karena dia tidak mau sampai hilang sadar. Yang kedua, betul kadang bisa menghilangkan kesadaran. Tapi karena unsur taladudnya tidak ada, maka bius hukumnya beda dengan khamr. Wallahu a'lam. Tayyib, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, anak Adam dari Tangerang Selatan. Silakan, Pak. Ya, anak ingin bertanya beberapa pertanyaan nih, Ustaz. Ini berkenaan tentang anak ini kan ada di tawarkan teman anak. Teman anak ini kan sebagai peternak. Nah, beliau ini butuh pakan yang berkualitas lah. Nah, beliau ditawarkan dengan anak untuk anak, mungkin kalau bapak ada kenalan atau koneksi yang hubungannya dengan supplier ternak, silakan supply dengan saya. Nah, tetapi di kondisi itu anak nggak memiliki modal dalam artian untuk membeli pakan itu dari supplier. Nah, anak mendatangi pihak pabrikan supplier itu dan meminta untuk membayar tunda. Nah, kemudian ada permasalahan lagi yang muncul ketika supplier itu membolehkan atau apa untuk transportasinya, anak tidak memilikinya saat untuk diantarkan ke peternak sama anak. Lantas anak mencari dan membuat kesepakatan untuk membayar tunda juga. Nanti setelah pembayaran dari peternak baru anak bayarkan ke pihak supplier dan pihak transportasi. Nah, untuk hukum seperti itu gimana, Ustaz? Baik. Satu lagi, Ustaz. Ini berkenaan dengan giveaway sebenarnya yang ada di media sosial. Soalnya ada dua hal sih, Ustaz, yang anak masih bingung. Misalkan anak sebagai yang membuat giveaway itu seperti apa? Bisa diulang, Pak? Tidak cukup jelas istilahnya tadi. Untuk giveaway, Ustaz. Giveaway. Ada dua hal yang masih anak bingungkan, Ustaz. Baik. Ini berkenaan tentang anak yang mengadakan giveaway itu dengan syarat mention, share, like, dan follow seperti itu, Pak. Nah, dan yang kedua, ini kan banyak banget agensi-agensi giveaway yang menawarkan mungkin kalau ada also ataupun penjual yang ingin ikut serta dalam giveaway, nanti anak membayar ke pihak agensi untuk dengan sejumlah uang tertentu, kemudian nama anak dicantumkan dalam kegiatan giveaway tersebut dan wajib untuk di follow. Nah, dan intinya itu sebenarnya untuk mencari follower aja sih, Ustaz. Kalau anak yang itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Baik. Jajah, Ustaz. Barakallahu'alaikum. Jazakumullahu khairan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama mengenai kondisi Anda yang menjadi intermediat antara peternakan dengan supplier. Anda tidak punya uang yang cukup untuk kulaan, dan Anda juga tidak punya dana yang cukup untuk transport. Bagaimana skema yang tepat? Skema yang tepat bisa dengan akad wakalah, dan nanti Anda dapat fee sesuai yang disepakati. Misalnya Misalnya ya, Anda menjadi wakil bagi peternak. Pak, tolong carikan pakan. Nah, baik, akan saya carikan. Nanti saya dikasih berapa? Per ton nanti Bapak saya kasih sekian juta. Per ton. Akhirnya Anda carikan pakan dari beberapa supplier. Nah, ketika pakan itu masuk ke peternak, maka Anda berhak mendapatkan fee dari peternak, karena Anda adalah wakil dari konsumen. Karena wakil itu bisa dari penjual, sebagaimana pula bisa jadi bisa dari konsumen. Wakil dari konsumen, dari pembeli, berarti dia bertugas sebagai wakilnya pembeli untuk mencarikan barang. Setelah dapat, nanti diupah sesuai dengan yang disepakati. Nah, kelebihan dari wakalah ini, jika terjadi resiko, Anda tidak bertanggung jawab. Misalnya, ya, terjadi resiko, ternyata peternak itu nggak bayar ke supplier. Karena gagal panen, peternaknya rugi, akhirnya dia nggak bayar ke supplier. Maka Anda tidak bertanggung jawab untuk memenuhi pembayaran ke supplier. Karena Anda hanyalah wakil, begitu sudah terjadi akad, selesai tugas Anda. Namun kekurangannya, pendapatan Anda mungkin lebih kecil, karena Anda tidak bisa menentukan margin. Anda hanya dikasih fee. Berbeda dengan skema yang kedua. Ini skema yang pertama tadi wakalah. Skema yang kedua adalah Anda melakukan al-wa'du bil bai', murabahah atau transaksi musawamah, di mana Anda sebagai penyedia barang sebelum atau melakukan rencana akad sebelum Anda memiliki barang. Baik, sebenarnya kayak gini. Peternak pesan kepada Anda. Nah, pesan kepada Anda berupa pakan. Anda belum punya pakan, maka tidak boleh ada transaksi. Kenapa? Anda tidak punya barang. Orang yang tidak punya barang tidak berhak, tidak boleh melakukan akad. Lalu Anda beli pakan ke supplier, kulak pakan ke supplier dengan harga tertentu, tapi belum bayar. Kemudian oleh supplier, Anda minta agar supplier mengirimkan pakan tadi ke peternak. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Namun dengan syarat, sebelum sampai di tempatnya peternak, Anda harus menerima barang itu. Anda harus menerima barang itu, karena kita baru boleh menjual setelah menerima barang. Anda terima dulu misalnya di jalan ya. Di jalan, pakan dikirim. Anda di jalan menghadang truk yang sedang ngirim pakan. Baik, di jalan dihadang, kemudian diperiksa. Oh, sudah sesuai yang Anda inginkan. Baik, selanjutnya Anda bareng-bareng bersama truk ini ke peternak tadi. Terus melakukan akad dengan peternak. Anda boleh ngambil margin di situ sesuai yang Anda inginkan. Nah, di sini ada resikonya. Jika peternak nggak jadi beli, peternak nggak jadi beli, maka barang itu jadi resiko Anda. Dan Anda tidak berhak dapat pembayaran dari peternak. Dan peternak berhak untuk nggak jadi beli. Kenapa berhak? Karena belum akad. Selama belum akad, peternak berhak untuk tidak jadi beli. Wallahu a'lam. Nah, masalah pembayaran di belakang itu sifatnya hanya hal teknis. Boleh-boleh saja Anda membayar pakannya dari pakan yang dikirim oleh supplier, bayarnya di belakang, sebagaimana Anda juga boleh membayar armadanya, transportasinya di belakang. Karena dalam akad jual beli tidak disyaratkan harus dibayar tunai. Dan itu berkali-kali kita singgung. Berikutnya tentang giveaway. Saya bahas ini di buku saya, Halal Haram Bisnis Online. Dan insya Allah setelah pembahasan pengantar fikih jual beli ini, kita akan beralih ke buku Halal Haram Bisnis Online. Di situ saya bahas tentang giveaway. Dan kesimpulannya, ulama memberikan dua rincian ya. Pertama, giveaway yang gratisan. Orang berhak untuk dapat hadiah jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh merchant, tapi gratis, dia nggak perlu bayar, cuman mengikuti sesuai yang disyaratkan. Misalnya mention, share, like, atau follow, atau yang lainnya, atau ngasih review, atau yang lainnya. lalu dia dapat hadiah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hukumnya diperbolehkan karena tidak ada unsur judi di sana. Yang kedua, giveaway yang berbayar. Giveaway yang berbayar. Misalnya untuk bisa ikut giveaway ini, Anda harus daftar senilai 10.000. Nanti silakan ikut kuisnya. Jika berhasil menjawab, Anda dapat hadiah. Ini judi. Karena 10.000 ini iwat, ya, pembayaran. Sementara dia belum tentu dapat hasil, belum tentu dapat mu'awad. Kadang dapat, kadang tidak. Berarti di situ ada unsur ghorornya. Baik, barangkali Anda bisa menyimak ulang penjelasan yang dulu pernah kita sampaikan tentang keseimbangan iwat dan mu'awad. Dan insya Allah nanti kita akan ulang lagi. Di situ berarti ada ghorornya, karena sudah bayar tapi belum tentu dapat hasil. Nah, ini enggak boleh. Nah, dikiaskan dengan ini, dianalogikan dengan ini adalah ketika giveaway itu dipersyaratkan harus belanja. Untuk bisa ikut giveaway, Bapak harus belanja dulu minimal 100.000. Akhirnya konsumen itu memaksakan. Pokoknya yang penting harus belanja 100.000. Sehingga dia bayar 100.000 itu tujuannya lebih kepada hadiah, bukan kepada produk yang dia beli. Dan ini juga dilarang karena bisa memicu pada terjadinya gharar. Wallahu a'lam. Cukup? Kita coba baca satu pertanyaan melalui WA. Dari pemirsa NU Official Abdul, bila si A pinjam kredit di bank kemudian meninggal lalu dilunasi oleh asuransi, apa yang harus ahli waris lakukan bila masih menyisakan hutang pokok sebesar 10 juta? Masya Allah, ini penjelasannya cukup panjang ya. Di salah satu kajian ini butuh waktu sekitar 20 menit. Tapi kesimpulannya ya, nilai pokoknya belum hilang. Seperti apa penjelasannya, insya Allah kita sampaikan di kesempatan yang lain ya. Tolong dicatat itu. Baik, saya tambahkan sedikit untuk kemarin tentang doa wudu yang membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 3 kali. Teks hadis yang saya dapatkan hanya membaca sekali. Kami tidak menjumpai teks hadis yang menyebutkan membaca 3 kali. Kemarin saya sebutkan hadisnya dari Umar bin Khattab. Namun di hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya dari Uqbah bin Amir. Tapi kalau kita lihat dari sababul wurudnya, di situ ada Uqbah, ada Umar. Jadi ceritanya, Uqbah ini ditugaskan untuk menjaga unta. Kemudian dia datang, ya, setelah selesai bertugas dia datang. Jadi unta itu unta negara. Dan dulu para sahabat gantian untuk mengembalakan unta itu gantian di jadwal. Nah, ini giliran Uqbah. Selesai beliau mengerjakan tugasnya, beliau pulang. Menjumpai ada kerumunan orang. Ternyata Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah, sedang menyampaikan kajian. Lalu Nabi SAW menyampaikan keutamaan berwudu dengan sempurna. Siapa yang berwudu dengan sempurna lalu dia sholat 2 rakaat, maka dosa-dosanya akan diampuni. Mendengar ini Uqbah langsung mengatakan, Masya Allah, betapa indahnya apa yang beliau sampaikan. Di depannya ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku lihat kau baru datang. Tadi Nabi SAW menyampaikan yang lebih hebat lagi. Apa itu? Tanya Uqbah. Jawab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man tawadda'a fa asbaghal wudu'a. Siapa yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, thumma yaqul, kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini tidak ada keterangan 3 kali, cuman thumma yaqul, kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah fayadkhulu min ayyiha syaa. Yadkhulu min ayyiha syaa. Maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8. Dan dia boleh masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Masya Allah. Betapa luasnya kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.